السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja, alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir karena gangguan kesehatan, yaitu tenggorokan selama lebih kurang 3 pekan. Alhamdulillah malam ini bisa hadir walaupun suara belum sempurna secara normal sekali. Baik, kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih di latihan tamrin awal, yaitu latihan yang pertama di jilid yang ketiga, halaman 124, halaman 124. Kita masuk pada 125, yaitu rakam rabi asyar, yaitu nomor yang ke-14. Instruksinya adalah memasukkan fa, faul rabita, rabitatul jawab atau faul jawab ke dalam kalimat ini, jumlah yang sudah ada, yaitu pada jawabannya. Apakah fa itu harus masuk atau tidak? Nah, ini sebagaimana yang sudah kita pelajari, dan ini harus dicermati karena tidak semua kalimat atau jawab syarat itu harus dimasuki oleh faul jawab. Ya. Tapi untuk mengingat waktu, sudah lewat jam 8, ya. Langsung saja, Ustaz Ihsan. Ya, kita minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Roja untuk bisa menjawab soal-soal selanjutnya. Insya Allah kita tuntaskan. Dengan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan langsung bagi Anda di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membuka di halaman 125, nomor yang ke-14, dengan instruksi atau dengan perintah untuk memasukkan fa, ya, pada jawab bersyarat dalam kalimat-kalimat berikut. Dan apabila wajib, kemudian menjelaskan sebab atau alasannya. Ya. Silakan di 021-823-6543. Halo. Ya, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula di kesempatan malam ini. Silakan Anda bisa membuka buku jilid ketiga di halaman 124-125 dari latihan yang pertama, dan kita masuk ke nomor ke-14. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ahlan ya Ummu. Ahlan nikum. Barakallahu fikum. Barakallahu. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Naam, ahlan bikum ya Ustaz. Fi raqmi. Naam, raqam rabi asyar. Rabi asyar. Baik. Man yurid hadzal kitaba huwa indal mudiri. Naam. Baik. Man yurid hadal kitaba fahuwa indal mudiri. Baik, fahuwa indal mudiri. Baik. Aina adatu syart? Adatu syarti man. Man. Baik. Man hadha lil aqil au ghir aqil? Lil aqil. Lil aqil. Baik. Aina fi'il syarat? Yurid. Yurid. Nah, baik. Hadha fi'il. Masmu hadha fi'il? Mudari. Baik, fi'il mudari. Baik. Ma nu'u hadha fi'il? Hal huwa fi'il sahih? Fi'il sahih ya Ustaz. Fi'il sahih, ini sahih akhir. Naam. Baik. Hal hadha fi'il mu'tal ain am la, au mu'tal fa? Hada yurid fi'il mu'tal Ustaz. Fi'il mu'tal. Naam. Baik, mu'tal ih? Fi'il ajwab. Fi'il ajwab sahih, mu'tal ain ya. Mu'tal ain. Baik, ma madihi? Arada. Arada. Dari mana tahu arada? Dari fil'in yurid. Yurid. Nah. Yaitu yaitu harf mudara'anya baris dom, dhamma. Baris dhamma. Nah. Ya. Wazan? Wazan. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Ya. Arada yuridu. Tapi aina al-ya? mahdhuf. Limadha hudifat? Liltika usakainin. Liltika usakinin. Baik, asakin awal? Alia. Alia. Sakin thani? Dal. Dal. Dal hadha bisabab madha man syartia. Baik, man yurid hadhal kitaba fahuwa indal mudiri. Baik, limadha ada khaltifa fi jawab Al-Nahu jawabah syarti jumlatun ismiyah. Naam, jumlatun ismiyah. Taib, sahih, jumlatun ismiyah. Fahuwa indal mudir. Taib, idha kanat jumlah ismiyah, idha kanat jumlah ismiyah, aina al-mubtada' wa aina al-khabar? Mubtada' huwa. Mubtada' huwa. Taib, wa aina al-khabar? Indal mudiri. Indal mudir. Mana al-khabar? Shibul jumlah. Shibul jumlah. Wa huwa? Dharfun. Dharf. Taib, inda. Ayy dharf? Dorof makan. Makan, masya Allah sahih. Kalau man yurid, man yurid hadha al-kitaba fahuwa inda al-mudiri. Kalau ma muqin rab hadha? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Hal huwa mabni? Mabniyun. Ma lab tibida? As-sukun. As-sukun. Isim isyarah sini adalah dha ya. Ha itu al-tanbih. Ya, tapi untuk memudahkan bagi pemula, kita katakan hadza itu isim isyarah. Iya. Isim isyarah. Taib al-kitabah, limadha al-kitabah mansub? Badal ya Ustaz. Badal. Taib badal min? Hadza. Hadza. Taib man yurid hadzal kitabah fa huwa indal mudiri. Taib a'rif hadzal jumlah? Man? Ismu syarti mabniun ala sukun yurid lama lam yantahi ala ya rab lam yantahi man ismu syarti طيب ما موقع رمان هنا مبتدا نعم يون ala sukun fi mahall raf in mubtada مبتدا هكذا اذا من اداه الشرط او من اسم اسم الشرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا نعم وهو يجزم فعلين الأول فعل شرطي وثاني جوابه وجزاؤه طيب يريد فعل مضارع وهو فعل شرط مجزوم بعلامة جزمه السكون جيد هذا والفاعل مستتر جوازا تقديره هو صحيح نعم هذا مفعول به من ضم اسم إشارة مبني على السكون في محل النصب مفعول به خلاص أنت ذكرت في الأول مفعول به يكفي هذا kalau sudah disebutkan مفعول به أول nggak perlu disebutkan di akhir tapi kalau tidak disebutkan disebutkan di akhir iya نعم الكتابة الكتابة بدل بدل منصوب وعلامة نسبه علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره طيب هو tadi kan sudah ada fa masuk fa رابطة الجواب نعم أو فا الفاء فاء الجواب نعم tinggal pilih aja boleh طيب هو نعم جواب هو apa ya هو ضمير منفصل مبني على الفتح فتحي في محل رفع مبتدا هكذا طيب عند خبر ظرف لا لا لا عند أردي أريكان ساتو برساتو ظرف مكان ظرف مكان منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف ثم المديري مضاف إليه مضاف ليس مضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره بعد ذلك والجملة وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر مبتدأ طيب بعد ذلك والجملة الاسمية في والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط هكذا يا رب تقريبا طيب أحسن بارك الله فيك بارك الله جزاك وإياك ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته Jazakallah khair, Umma Fatimah. Oh, barakallahu fik. Baik, kita terima kembali penelpon selanjutnya di belakang Umma Fatimah. Untuk nomor berikutnya 15 di 0218236543. Masih di latihan yang sama. Anda bisa membuka di halaman 125 jilid yang ketiga. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan ya Umma, silakan. Ahlan assalamualaikum. Ahlan biki. Nam tafadhali ya Umm. Iqra'i. 15. Naam. 15. Idza sa'alani al-mudiru wanka madza aqulu lahu. Idza sa'alani al-mudiru wanka fa madza aqulu lahu. Jayyid. Idza sa'alani al-mudiru anka fa madza aqulu lahu. Tayyib. Limadha adkhalti ya fa ala al-jawab. نعم ما هذا ما نعم لماذا ما السبب apa sebabnya karena fa iya kalau enggak dimasukkan fa kenapa idza sa'al idza sa'alani al-mudir wa anka madza aqulu lah. Kenapa harus masuk fa madza aqulu lah? Nah, ada beda lima, Pak. Ada apa? Ulang kembali. Ulang kembali. Ada apa? Ada dia beda lima kata huruf ma. Huruf ma. Ini madza. Man kalau orang huruf ma apa? Madza. Iya. Madza. Nah, kenapa? Karena dia istifham. Istifham. Istifham. Coba dilihat kembali di halaman 123. Di mana itu terdapat? 123. Ya, kita bolak kembali atau kembali ke halaman 123. Nah. Kita kembali ke ini. Jawab syarat dimasuki oleh fa. Di nomor berapa itu? Kan ada ada 9 nomor kan? Ada 9 nomor. Iya. Di mana fa wajib masuk? Iya. Di nomor berapa itu? Nomor mana? Taib itu di nomor 2. Nomor 2, Ustaz. Apa itu? Nomor 2. Apa itu? Istifham. Ah, itu dia istifham. Ya, bentuk talab di antara bentuk talab adalah ya amar, nahi dan istifham. Nah, di sini jawabnya apa? Istifham itu madza aqulu lahu. Iya. Jadi fa madza aqulu lahu. Coba ulang kembali. Coba ulang kembali. Iqra'i marra tsaniyah. Iqra'i marra tsaniyah. Naam, idza sa'alani idza sa'alani al-mudiru anka ma za'a qulu lahu. Oh iya. Nah itu dia. Jayyid. Soal, ma muqirab al-mudiru? Al-fa'il. Fa'il, betul. Fa'il dari kata sa'ala. Sa'ala. Tayyib. Kemudian aina fa'il aqulu? Dhamir musatir anta, ana. Ana, dhamir musatir takdiruhu ana. Taib, jayid. Takdiru ana. Sahih, taib. Coba terjemahkan tadi nomor 14 belum terjemahkan. Ya, lupa saya ya. Minta kepada Ummu Fatimah untuk menerjemahkan. Apabila Bapak Guru... Lala, saya minta... ...bertanya kepadaku tentang kamu, maka apa yang aku katakan kepadanya? Coba ulang kembali. Apabila? Apabila Bapak pimpinan sekolah bertanya kepadaku tentang kamu. Ya. Maka apa yang aku katakan kepadanya? Iya. Maka apa yang harus kukatakan atau apa yang aku katakan kepadanya? Taib jayid nih, terjemah masya Allah jayidah. Tak coba terjemahkan nomor 14. Tadi belum terjemahkan nomor 14. Iya. Man yurid hadzal kitaba fa huwa 'inda al-mudiri. Siapa yang ingin kitab ini? Dan siapa yang menginginkan kitab ini? Iya. Terus dia bersama bapak pimpinan sekolah. Huwa itu kembali ke mana? Dhamir huwa. Man. Hah? Man. Yuridu. Man yurid. Jadi maka siapa yang menginginkan kitab ini, maka dia orang yang ingin. Indal mudiri bersama mudir, bersama pimpinan. Bersama pimpinan. Bagaimana maksudnya itu? Barang siapa yang ingin kitab ini, kayaknya dia minta pada pimpinan, misalnya. Maka dia minta. Enggak ada kata minta di sini. Kalau minta itu sa'ala atau talabah. Dia hendaknya baik. Nah ini perlu kita ketahui bahwa dhamir itu umumnya kembali kepada isim yang paling dekat. Kalau tidak kembali pada isim dekat, karena tidak bisa dipahami maknanya dengan baik atau pemahamannya salah, maka dia kembali kepada isim yang lebih jauh. Itu kuncinya. Jadi sekali lagi saya katakan, dhamir itu biasanya kembali kepada isim yang lebih dekat. Mana yang lebih dekat? Yaitu kata hadzal kitab. Ya. Kalau dia tidak kembali kepada isim tersebut karena maknanya tidak bisa dipahami, maka di isim itu, maka dhamir itu kembali kepada isim yang lebih jauh. Lebih jauh adalah man. Nah, sekarang coba kita lihat. Ya, huwa ini kembali pada hadzal kitab atau kembali kepada man? Kalau dia kembali kepada man, benar enggak maknanya? Siapa yang menginginkan kitab ini, maka dia bersama mudir. Man kembali pada man. Ya kalau man berarti maka dia kan, dia orang tersebut yang ingin sama mudir. Bagaimana maksudnya itu? Nah inilah, huwa itu kembali kepada hadzal kitab. Bukan kembali kepada man. Huwa itu kembali kepada hadzal kitab. Iya. Jadi man yurid hadzal kitaba fa huwa indal mudiri. Siapa yang menginginkan kitab ini, maka kitab ini ada padamu mudir. Kitab itu ada pada mudir. Iya. Maka kitab ini ada pada mudir. Iya. Maksudnya apa? Kalau inginkan kitab seperti kitab ini, silakan. Nah, silakan ke mudir. Di kitab di sana ada pada mudir, pada pimpinan. Iya. Jadi huwa ini kembali kepada hadzal kitab. Iya, paham ini? Jadi itu memang kita harus paham betul ketika ada dhamir, harus tahu dhamir itu kembali marjaknya kemana. Ya, sebab kalau tidak tahu nanti salah dalam pemahaman. Nah, secara umum yaitu apa, biasanya dhamir itu kembali kepada isim yang paling dekat dengannya. Ya, kalau tidak berarti kembali kepada isim yang lebih jauh ke belakang. Ya. Yang jelas tidak ada dhamir yang tidak ada marja'nya atau tempat kembalinya, mesti ada tempat kembalinya. Ya. Dia apa atau dia siapa? Mesti disebutkan sebelumnya. Ahsan, barakallahu fik. Nah. Alhamdulillah. Barakallahu. Oh iya, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mu Abdillah. Barakallahu fik. Sudah menjawab dan tadi antara alasannya terkait dengan ada istifham ya, Ustaz ya. Iya. Mana? Yang di nomor 2 yang disebutkan oleh Mu Abdillah ya, dengan alasan madza aqulu lahu. Iya, madza itu adalah istifham. Maka harus masuk fa madza aqulu lahu. Iya. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV bisa melihat di halaman 123 juga beberapa penjelasan yang disebutkan oleh muallif atau di kitab Durusul Lughain terkait dengan kaidah-kaidah jawab syart bil fa ya, dengan huruf fa. Kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya atau nomor berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Aisyah di Blitar. Hai, ahlan ya Abu Aisyah. Ahlan wa sahlan ya Abu Aisyah. Ahlan bik. Enam, tafadhal. Itu maratan thania. Tayyib. Tafadhal. Naam, fi rakam sadis asyara. Sadis asyara. Naam. Yadrusu bil jami'atil islamiyyati tullabun min jami'i anha'ul alimi. Anha'u, limadha'u? Min jami'i anha'il alimi. Alimi? Apa arti alim? Alim yakni orang alim. Orang alim, ya. Fa'il minal alama. Jadi alim, orang alim. Mungkin kan bacaannya alim itu. Alim. Nah, ini kembali kepada lughah. Kalau tadi harakat itu kembali pada kaidah nahu. Iya, harakat akhir kembali kepada kaidah nahu. Tapi kalau bukan harakat akhir, harakat sebelumnya, nah ini harus kembali kepada bahasa. Alim memiliki makna. Bisa alim, bisa alam. Nah, sekarang mana yang benar, alim atau alam? Ma makna anha? Penjuru. Nah, anha itu penjuru. Anha'ul alam. Alam ya, bukan alim ya. Alam. Rabbil alamin. Nah. Ya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, itu pemilik pencipta semesta alam. Jadi alam, ya, jadi bukan alim ya, alam. Alam. Al-alamul Islami. Apa itu al-alamul Islami? Al-alamul Islami. Iya. Pengetahuan Islam. Bukan al-ilmu. Kalau ilmu itu pengetahuan. Ini alam, al-alamul Islami. Oh. Dunia Islam. Dunia Islam. Iya, dunia itu alam juga dimaknai juga dunia. Iya. Dunia. Jadi al-alamul Islami. Jadi dunia Islam. Jadi anha'il alam, penjuru dunia. Penjuru dunia. Iya. Baik. A'id mara thaniya min awal yadrusu. Yadrusu bil jami'atil islamiyyati. Naam. Ullabun min jami'i anha'il alami. Iya. Terus. Faman darrasa fiha ka'annama darrasa fi jami'atin kathiratin. Fi jami'atin kathiratin. Fi ja. Ulang kembali, coba perhatikan. Ka'annama darrasa fi jami'atin. Iya, akal jami'atin. Ainnya panjang ya, karena ini bentuk jama'. Kalau jami'atin itu mufrad. Iya, ini jama' plural. Jami'atin katsiratin. Tayyib, coba perhatikan mana itu jawab syarat. Apakah harus masuk fa atau tidak? Dan mana ada tu syarat? Ada tu syarat. Man. Man. Man. Yaitu betul. Man. Taib. Jawab syarat. Ka'annama. Ka'annama. Taib. Apakah harus masuk fa? Naam. Taib. Coba jawab yang benar. Faman darrasa fiha faka'annama darrasa fi jami'atin katsirah. Ya sahih, faka'annama. Di mana terdapat kaidah ini? Nomor berapa? Ma'indil kitab. Oh, ma'indakal kitab. Taib. Nanti bisa dilihat halaman sebelumnya. Halaman 124, yaitu nomor terakhir, 9. 9. An yusaddara bika'annama. Jadi jawab syarat itu pak masuk fa. Manakala jawab syaratnya an yusaddara. Diawali dengan kata ka'annama. Nah, diawali an yusaddara itu diawali dengan kata ka'annama. Jawab syaratnya diawali dengan ka'annama, maka harus fa masuk fa ka'annama. Taib, yadrusu bil jami'ati, ayu jumlah hadhihi? Jumlah fi'liya. Jumlah fi'liya. Taib, yadrusu, aina fa'il yadrus? Dhamir mustatir. Takdiruhu? Huwa. Huwa kembali ke mana? Tulab. Mana tulab di situ? Dhamir itu kembali kepada sebelumnya. Iya. Yaitu apa? Kembali ke belakang. Adakah kata sebelum yadrus sebelumnya? Ini kan langsung kata yadrus, berarti tidak ada kata sebelum yadrus. Nah. Kalau tidak ada berarti fa'ilnya bukan dhamir. Nah, kecuali kalau kita akan Ahmad yadrusu. Berarti fa'il yadrus itu adalah mustatir kembali kepada Ahmad. Lahza, ana aktub misal. Naam. Di situ langsung yadrus. Iya kan? Naam. Yadrusu bil jami'ati. Nah, kecuali kalau ada kata Ahmad. Ahmad yadrusu. Berarti fa'ilnya di sini adalah huwa. Huwa kembali kepada Ahmad. Ya. Kalau tidak ada kata sebelumnya, karena ini orang gaib ya. Kenapa? Gaib orang ketiga. Kecuali kalau mutakallim. Kalau mutakallim, nah itu bisa adrusu. Adrusu. Kenapa? Karena fa'il adrus ini, baik disebutkan di awal ataupun tidak, tetap saja fa'ilnya wajib mustatir. Ya. Adrusu ana. Ya, tidak perlu disebutkan ana sebelumnya. Tidak perlu disebutkan ana. Kenapa? Sudah jelas siapa ana yang berbicara. Nah, tapi kalau orang ketiga dia, dianya siapa? Nah, maka perlu ada isim sebelumnya kalau kita ingin membuat fa'ilnya dhamir musatir, yaitu kata yang isim yang tersembunyi. Kalau tidak ada berarti fa'ilnya ada di depan. Itu apa kunci ya? Untuk mengetahui fa'il. Apakah mustatir atau fa'ilnya isim zahir. Iya. Fa'ilnya zahir ini. Nah, jelas zahir. Mana itu? Tulab. Tulabun. Nah, ini perlu saya ingat. Bahwa tidak selama fa'il itu harus bergandengan dengan fi'il langsung. Tidak selamanya. Iya. Terkadang fa'ilnya di akhir. Iya, di akhir. Nah, didahulukan di sini apa didahulukannya? Ada jar majrurnya. Yadrusu bil jami'atil islamiyah tullabun. Dulukan bil jami'atil, dan itu boleh. Ya. Apalagi bahkan terkadang fa'ilnya diakhirkan wajib. Mana kalau dia mahsur, dihasar atau dibatasi oleh kata innama. Seperti di ayat Al-Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama, ya. Innama yakhshallaha. Yakhshallaha. Ini maf'ul, bukan fa'il. Min ibadihi al-ulama. Kalau baca, kalau buka Al-Quran, ada kena ada harakannya. Mesti dia baca, apa? Ulama'u. Bukan enggak ulama'a. Enggak mungkin. Nah, ini fa'ilnya di akhir. Nah, kenapa di akhir? Karena tujuan di sini adalah membatasi. Berarti apa? Hanya ulama yang takut kepada Allah. Ya. Apa takut? Khasyah. Khasyah itu takut berdasarkan ilmu. Jadi al-khasyah ini ada adalah al-khauf. Al-khauf ala asasil ilm. Jadi rasa takut berdasarkan ilmu. Ya, karena ulama itu kan berilmu. Jadi yang takut berdasarkan ilmu hanyalah ulama. Ya. Maka itu kalau ulama yang hakiki, dia tidak akan melanggar larang Allah Subhanahu wa taala, khususnya apa? Dosa-dosa besar. Iya. Dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil pun berusaha para ulama untuk menghindari. Nah, sedangkan orang yang tidak punya ilmu agama, maka rentan sekali untuk melakukan dosa. Iya. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya tidak terpatri dalam dirinya. Karena tanpa berasakan tanpa ilmu. Tapi kalau dia berasakan ilmu, contoh, takut berbuat zina, karena dia paham betul bahwa zina itu hukumnya haram, Allah haramkan Al-Quran. Nah, maka dia tidak akan melakukan perbuatan zina. Ini hanya segelintir contoh ya. Kalau demikian juga, seorang ulama atau seorang itu tahu bahwa korupsi itu adalah hukumnya haram, si Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menzalimi orang lain, maka dia tidak akan melakukannya. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia lepas dunia ini, tapi dia tidak akan lepas di akhirat. Nah, maka muncullah khasyah. Maka di sini berbeda dengan yakhaf. Ya. Allah memakai kalimat yakhasyah. Maka ulama mengatakan di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jadi al-khasyah itu adalah al-khauf berdasarkan ilmu. Baik, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada ustaz-ustaz yang lain. Baik. Nah, terkait di sini adalah fa'ilnya di akhir. Apa tujuannya adalah membatasi innama. Jadi innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut Allah hanyalah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, di sini diakhirkan karena tujuan adalah membatasi. Nah. Baik, jadi Tidak selamanya fa'il itu bergandengan langsung dengan fi'il. Tidak selamanya. Ya, terkadang bahkan wajib. Ini wajib diakhirkan. Karena tujuan adalah lil hasar. Baik. Ya, maka kembali kepada kesini. Mana fa'il yadrusu? Tullabun. Ya. Yadrusu bil jami'atil islamiyah tullabun. Min jami'i anha'il alam. Jadi tullabun bil jami'ati itu jar majrur, kemudian al-islamiyati sebagai na'at. Sebagai na'at. Iya. Yakin? Yakin? Naam. Apa ciri na'at di sini? Sama-sama bentuk ma'rifat. Ma'rifah ya. Kemudian sama-sama mu'annas. Iya. Al-Islamiyah ini dia sebetulnya bukan kata sifat, dia itu masdar. Bukan wasfun ya, bukan kata sifat. Wasf itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabahah bismil fa'il, kemudian isim tafdil. Itu wasfun ya, menunjukkan sifat. Nah, ketika ada isim yang bukan dia wasf dijadikan na'at, maka dia harus dimasuki oleh ya, namanya ya unisbah. Nah, di situ kita lihat ada ya sebelum ta marbutah. Islamiyah, yaitu ya unisbah. Ya unisbah. Nisbah kepada keislam. Jadi Islam ini masdar. Aslama yuslimu islaman. Islam masdar itu apa? Islam itu adalah masdar. Masdar bukan kata sifat. Nah, ketika dijadikan na'at, atau sifat, maka harus dimasuki ya, tambah ya, namanya ya unisbah, bertasdid, jadi islamiyah, jadilah dia sebagai na'at atau sifat. Yadrusu bil jami'atil islamiyah, ini cara, diantara cara kita membuat na'at dari kata yang bukan wasaf, ya. Umpamanya Mesir. Mesir itu bukan kata sifat, itu nama negara. Ketika kita menjadikan kata na'at, hadza rajulun misriyun, pakai ya, ya unisbah. Nah, misriyun, dan maknanya adalah menunjukkan kewarganegaraan. Hadza rajulun misriyun, ini adalah seorang laki-laki berwarga negara Mesir. Atau juga bisa diterjemahkan, ini adalah orang laki-laki Mesir. Ya, seorang laki-laki apa? Mesir. Atau berkebangsaan Mesir. Nah, itu cara membuat na'at dari isim yang bukan wasaf, ya, kata sifat. Harus dimasuki oleh ya'u, yaitu ya tasydid. Qaib yadrusu bil jamiatil islamiyatu tullabun fa'il min tullabun. Iya, min jami'i anha'il alam. Min jami'i, kenapa kasrah? Anha'il alam. Kenapa kasrah min jami'i? Min jami'i li'annahu jar bi min. Ya, majur bi min. Taib, kemudian anha'i. Kenapa kasrah? Na'at. Na'at dari mana? Jami'i. Jami'i. Taib, anha'i ini apakah kata sifat? Bukan. Bukan. Ya. Oh iya. Bukan wasaf. Nah, kalau bukan wasap, mesti pakai ya. Nah, ini anha'i ini, dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, bukan na'at ya. Min jami'i anha'i. Perlu diketahui, kata jami'i itu harus diidhafakan. Ya. Harus apa? Diidhafakan. Ya, makanya min jami'i. Maka diidhafakan dia. Jami'i. Jami'il kutub, jami'un nas, semua manusia. Ya, jami'un nas. Jadi diidhafakan kepada kata lain. Demikian juga jami'an aha'i. Nah, kemudian al-alam, kenapa al-alami? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bagi kata anha, ya. Jadi ada dua kali apa? Penggabungan suku kata. Pertama, jami' digabung kepada anha digabung kepada alam. Ya. Kata-kata anha tidak diberikan alif lam. Kalau jadi alif lam berarti tidak bisa jadi mudhaf. Sementara alam itu menjadi mudhaf ilaih. Ya kan, alam itu bukan kata sifat. Nah, ya kalau kata sifat bisa jadi na'at. Oh iya. Kalau dia bukan kata sifat, maka dijadikan mudhaf ilaih. Sama seperti kuatih surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Nah, Rabbinya mudhaf. Al-Alamina mudhafun ilaihi. Ya, majur alamat jari apa? Al-Ya' li'annahu mulhaq bijam'il mudhakir salim. Ya, dia disamakan dengan jama' mudhakir salim. Bukan jama' mudhakir salim hakiki. Ya, disamakan dengan jama' mudhakir salim. Karena dia adalah isim jenis, ya, ismul jins, ya, maka digolongkan mulhaq, ya. Min jami'an ha'il alami, ya. Kemudian faman darrasa fiha faka'annama darrasa fi jami'atin kathiratin. Kathirat jadi apa? Na'at. Na'at, ya, bagi kata jami'at. Taib, coba terjemahkan. Min awal, kan? Iya, masa dari akhir. Tapi terjemahkan dari awal. murid-murid belajar di perguruan tinggi Islam dari beberapa penjuru dunia. Coba ulang kembali. Murid-murid belajar di perguruan tinggi Islam. Nah, kalau dia belajar perguruan tinggi jamiah, biasanya pakai kata bukan murid ya, mahasiswa. Iya, terjemahnya begitu ya. Mahasiswa. Iya, walaupun kata talib bisa diterjemahkan apa? Siswa, murid. Umumnya tulab itu diterjemahkan apa? Untuk kalau dia kampus itu mahasiswa. Kalau enggak siswa. Kalau murid ada tilmir. Iya. Tilmir itu murid. Jamu' talamir. Iya. Mahasiswa belajar di perguruan tinggi Islam dari seluruh penjuru dunia. Nah, ini sebentar sedikit ya. Tullabun, kemudian ada min jami'i anha'il alam. Ya, ini syibul jumlah jar majrur ini dia sebagai na'at dari kata tullab. Ya. Jadi jamil hal ini menjelaskan apa? Tullab itu. Nah, ada kaidah terkait dengan na'at. Na'at itu ada na'at mufrad. Yang disebut na'at mufrad adalah bukan kalimat. Jadi A yang kedua ada na'at bentuk kalimat atau disebut dengan jumlah bahasa Arabnya. Ada dengan syibul jumlah jar majrur atau dzaraf. Nah, di sini bentuknya adalah jar majrur min jami'. Nah, syaratnya apa? Man'utnya nakira. Itu syaratnya mesti. Jadi kalau na'at dalam bentuk apa? Bentuk jumlah atau syibul jumlah, man'utnya harus dalam bentuk nakira. Makanya tulab itu nakirah. Nah, maka itu ada baiknya terjemahkan langsung. Tulab dengan na'atnya langsung terjemahkan. Jadi, yadrusu bil jami'atil islamiyah, belajar di university atau universitas Islam, nah. Ya, para mahasiswa. Dari seluruh penjuru dunia. Iya. Atau boleh terjemahkan dulu tulabnya serta min jami'an, para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia sedang belajar di jami'ah Islamiyah. Nah, di jami'ah atau university apa? Islam, Universitas Islam Madinah. Karena kalau sudah Jami Islamiyah itu maksudnya apa? Madinah. Madinah ya. Ya, Universitas Islam Madinah. Jadi kalau kita mau terjemahkan fa'alnya dulu boleh. Iya. Itu boleh terjemahkan fa'al dulu. Itu tidak masalah karena tidak merubah makna atau maksud. Jadi para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia belajar di Universitas Islam Madinah. Atau fiilnya dulu, belajar di Universitas Islam Madinah para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Ya. Terus, faman darasa fiha, maka barang siapa yang belajar di sana, fakaan nama darasa fiha ha ini kembali pada jami'ah Islamiyah ya. Jami'ah Islamiyah. Jadi coba ulang kembali, maka siapa yang menuntut ilmu di sana, belajar di sana, fakaan nama darasa fi jami'atin katsiratin. Maka seolah-olah dia belajar di beberapa perguruan tinggi yang banyak. Jadi seolah-olah dia belajar di banyak perguruan tinggi. apa maksudnya ini? Bisa enggak dipahami maknanya itu? Nah, Ustaz. Iya. Barang siapa belajar di universitas tersebut, ini kembali penyusunan, boleh kita kata tersebut sajalah. Iya, karena sudah disebutkan sebelumnya. Jadi barang siapa belajar di universitas tersebut, maka seolah-olah dia belajar di banyak universitas. Beberapa universitas itu. Atau belajar di universitas-universitas yang banyak. Maksud gimana maksudnya itu? Maksudnya banyak ilmu yang didapat seperti ya, berkeliling ke seluruh universitas. Gitu ya. Taib. Saya tanya ini, dar rasa ini maknanya apa ini? Dar rasa belajar dengan mengulang-ulang. Oh, kalau dar rasa? Belajar saja. Belajar. Kalau mengajar? Oh, Masya Allah, nah. Dar rasa mudarris, nah. Isim fa'il dar rasa apa? Isim fa'il mudarris. Mudarris. Mudarris itu orang belajar atau mengajar? Mengajar. Sir. Mengajar. Kalau isim fa'il pada darasa? Daris. Daris. Daris itu maknanya apa? Belajar. Orang yang belajar. Belajar. Iya. Maka ini masalah tasdid aja ya. Nah. Iya. Nah ini dia. Jadi bukan belajar tapi mengajar. Iya. Jadi coba terjemahkan kembali. Terjemah benar. Maka barang siapa yang mengajar di universitas tersebut, seolah-olah dia mengajar di beberapa universitas. Nah, seolah dia mengajar di banyak universitas. Iya. Kenapa seolah-olah dia mengajar di banyak universitas? Li'annahu tullabuhu min jami'i anha'il a'lam. Naam, itu dia. Li'anna tullabaha ja'u min jami'i anha'il alam. Betul. Karena para mahasiswa yang belajar di Universitas Islam Madinah itu dari berbagai penjuru dunia. Banyak ragam, banyak warna kulit, banyak bahasa. Ya, kalau para mahasiswanya di situ ada sekitar 100 negara, berarti dia mengajar, salah mengajar di 100 universitas. Ya, karena banyak orang. Nah itu, jadi jangan salah ya. Nah ini masalah dar rasa ini kembali, bukan kembali pada kaidah, tapi kembali kepada bahasa. Nah, taib ahsan, barakallahu fik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Zat. Iya. Sa'as'al. Naam, tafadhal. Tafadhal. Mal istilah? Mustalah ya, istilah. Innama. Mustalah innama, iya. Mustalah innama, naam. Iya. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. طيب خلاص. Itu saja pertanyaannya, yeah. Bu Aisyah. نعم. Baik. Afwan. Jazakallah khair Bu Aisyah di Bitar. Barakallahu fik. Iya. Mubasyaran wa khair. Taib la basni. Assalamualaikum. Hatta la nansa. نعم. تفضل. السلام عليكم. إنما itu adatul hasar. Jadi إنما itu adalah adatul hasar. إنما الأعمال من نيات. إنما itu adatul hasar. Innama itu berasal pada inna dan ma. Jadi inna dan ma. Inna serta ma, tambah ma. Nah, kemudian masuk ma, maka menjadi adatul hasar. Dan inna ini mulgha, tidak beramal. Dia tidak beramal. Karena maksudnya ada innama adalah adatul hasar. Sesungguhnya hanyalah. Ya, asalnya inna itu kan sesungguhnya. Kemudian masuk ma. Ma itu ma za'idah. Jadi ma za'idah masuk pada innama. Nah, kalau maknanya adalah hasar, maka tulisannya adalah sambung. Nah, tapi kalau tulisannya misah, begini, itu, ini bukan innama adatul hasar. Inna di sini beramal. Ma ini adalah ma isim mausul. Nah itu harus diperhatikan. Ketika ada tulisan dia tidak nyambung tulisannya, inna ma, ya, ma itu isim mausul sesuatu, inna ay inna alladhi, nah, biman asyai, nah, sesungguhnya sesuatu itu, berarti inna ini ta'mal, beramal. Ma ini isim mausul. Ya, tapi manakala dia ditulis berangkai seperti ini, berarti inna ini mulgha, tidak beramal, karena maksudnya adalah lil hasar, berarti ma ini bukan isim mausul, tapi ma ini adalah ma zaidah, ma tambahan. Zaidah namanya, tambahan, tufidul hasar. Maka tulisannya adalah, rasamnya adalah menyambung, sambung. Jadi innama, jadi inna itu mulgha. Kalau mau diuraikan, innama, inna mulgha. Inna itu apa? Adat nasbin mulgha la ta'mal ma az-zaidah. Wa hiya lil hasar. Ini hasar. Ya, atau langsung sambung saja, dikatakan innama adatul hasar. Adatul hasar itu alat untuk membatasi atau kata untuk membatasi. Makanya terjemahnya apa? Innama, sesungguhnya, hanyalah. Sesungguhnya hanyalah itu lebih kurang terjemahan dalam bahasa kita. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanyalah. Makanya sesungguhnya itu dari kata inna, ma itu dari mana? Ma itu masuk pada ma zaidah. Maka mengandung makna hanya. Nah, karena itu hasad membatasi, maka terjemah bahasa kita adalah hanyalah. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah qala innamal a'malu binniyat. Ya. Binniyat jama' satu riwayat binniyah. Baik. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini itu hadis. Ya. Nah, innamal a'malu, innamatu adatul hasar. Jadi al-a'malu kalau itu apa? Makanya ini marfu. Nah. Apa yang ramai ini? Adalah mubtada, subjek dia. Mana khabarnya? Ini, jar majrur, syibul jumlah. Syibuhul jumlah. Syibul jumlah. Al-jaru wal-majrur. Khabar. Khabarul mubtada. Khabar mubtada. Iya. Syibul jumlah al-jar wal syibul jumlah al-jar wal majrur khabarul mubtada. Dia khabar mubtada. Ini mubtadanya. Innamal a'malu binniyat. Ini jar. Nah. Ini majrurnya. An-niyat itu majrurnya. Maka kasrah. Jadi innama itu mulghah la ta'mal. Jadi apa, bagaimana terjemahannya? Iya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanyalah. Dari mana kata hanya ini? Dari kata innama lil hasar. Dan ma ma zaidah masuk. Sesungguhnya amal itu hanyalah dengan nih niat. Ya. Baik, ya. Jazakumullah khair. Demikian Abu Aisyah di Blitar, pertanyaan terkait dengan istilah dan mustalah innama, dan ada dua kemungkinan sebenarnya kalau tidak sebagai hasar atau inna itu beramal. Iya, inna beramal. Iya. Inna maknanya tetap sesungguhnya ya. Ah, inna maknanya tetap sesungguhnya. Inna itu walaupun telah masuk al-imam innama, inna itu litaukid. Ya. Cuma dia tidak beramal lagi. Tidak beramal. La mulgha, namanya mulgha. Karena dia maknanya apa? Hasar, hanya. Makanya tulisannya adalah disambung. Ketika tulisnya ini tidak disambung, berarti inna itu beramal. Ma itu isimnya. Ya, kembali pada inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dan hambanya hanyalah ulama, para ulama. Dari mana kata hanya? Itulah inna digandeng dengan ma. Adatul hasar. Batas. Baik pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian faedah yang sangat bermanfaat terkait dengan kaidah inna dan innama, ya, dan menjadi catatan bagi kita bersama. Kita berikan kesempatan kembali di latihan selanjutnya di nomor 17. Silakan, masih ada waktu tersisa untuk dua nomor ke depan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan di Bandung. Naam, Ustaz. Ahlanya, Abu Irfan, barakallahu fiik. Ahlan bik. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Ahlan bik. Tayyib, tafadhal ya Abu Irfan. Nah. Rakam 17. Naam, rakam 17. Man yaqul kalama innahu yakun. Naam. طيب هذا صحيح أم خطأ؟ هل الجملة صحيحة أم خطأ؟ لا. هل الجملة صحيحة أو خطأ؟ خطأ. خطأ. طيب أدخل فاء إذا كان خطأ. من يقول هذا الكلام فإنه صادق. فإنه بتي فاء مسوب أدا جب شرطنا إنه صادق فإنه صادق لماذا دخل فاء عليه؟ لأنه جواب شرط اسمه jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyahnya? Inna, innahu. Iya, innahu. Jadi kena inna ini masuk pada jumlah ismiyah ya. Jadi walaupun dia sudah dimasuki oleh inna, tetap hukum asal dia adalah jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah dimasuki oleh inna litaukid. Maksudnya fa innahu shadiqun. Jayyid. طيب ترجم barang siapa yang mengatakan perkataan ini maka sebenarnya dia benar. Benar. طيب. طيب طيب man yaqul ya? Man yaqul itu adatu syar man adatu syartin? Mana fi'il syaratnya? Ya syaratnya yaqul. Yaqul. طيب مجزوم ما علامة الجزم؟ السكون. السكون. من واونيا؟ ناوسا. أين واو؟ سبته أدا واو تتدعيها. من يقول حسن حسو يا واو حسن. خذفت. نعم. ما أصله؟ أصلنا با يقول إني. يقول قال يقول يا اي فعل هذا namanya fi'il apa ini fi'il muta'ain muta'ain ما اسمه ما مصطلحه مصطلحnya apa fi'il ajwaf ahsan fi'il ajwaf ya fi'il ajwaf ajwaf itu rongga berarti fi'il itu berongga di tengah-tengah huruf ilat ya namanya fi'il ajwaf. طيب قال يقول اذا من يقول اذا الواو حذفت kenapa dibuang wawnya karena ketika sakinah طيب sakinatain nah bukan sakinatain lirtiqa'u sakinaini sakin iya bertemu dua bersukun iya طيب dua berbaris sukun itu waw sakinah lam sakinah طيب mana fa'il yakul? Fa'il yakul zamir mustatir. Naam. Wazan takdiru huwa. Huwa, iya. Taib, hadha sebagai apa? Hadha maf'ulun bi. Maf'ul bi. Atau istilahnya adalah maqulul qawul ya. Maqulul qawul. Nah, maqulul qawul. Maqulul qawul. Iya, yang sesuatu yang dikatakan. Itu maksud maqulul qawul itu sesuatu yang dikatakan. Nah. Ini, man yakul. Siapa mengatakan hadzal kalam perkataan ini berarti perkataan ini adalah yang dikatakan. Katakan. Jadi maqul qaul. Taib itu boleh katakan maf'ul bih. Maf'ul bih pada kata yaqulu. Karena itu yang dikatakan berarti maf'ul bih. Taib hadza isim isyarah sebagai maf'ul bih atau maqul qaul kemudian al kalama kena mansub. Dan badal min hadza badal daripada hadza. Karena hadza itu ada status hukumnya adalah mansub ya. Bagi maf'ul bih. Taib. Fa'innahu sadiqun. Itu juga syaratnya. Al-ha' sebagai apa? Al-ha' isim isim inna. Isim inna. Fi mahali nasab. Sadiqun. Sadiqun khabar inna. Khabar inna. Apa hukum khabar inna? Khabar inna marfu. Marfu. Ma'alat rafi'i? Huna? Al-dhammatu fi akhiri. Dhammatun. في آخر نعم ضمت ظاهرة في آخر طيب أحسن kemudian bagaimana kita mengirab fa innahu sadiqun Iya. Alfa. Alfa. Alfa. Ribat. Ribat. Faul jawab atau rabitatul jawab. Jawab atau rabit. Iya. Iya. Terus. Inna. Inna. Harfu nasbin wa harfu nasbin harfu nasbin wa taukid. Iya. Inna harfu nasbin wa taukid. Iya. Mabniun al-fathah. Dhamma. Eh? Aina mabni al-dhamma? Mabniun al-fathah. Innanya kita kan baru innanya. Hu enggak masuk ya. Al-ha enggak masuk. Inna. Inna. Mabni al-fathah. Tansibul isma wa tarfaun khabar. Nah, ya, itu amalnya tansibul isma wa tarfaul khabar. Taib al-ha. Al-ha ismun inna. Dhamirun. Dhamirun mutasilun. Mabniyun. Mabniyun. Alat. Fi mahali. Alat dham ya. Innahu mabni alat dham. Fi mahali nasbin. Ya. Fi mahali nasbin. Iya. Salikun. Salikun. Khabarun inna. Khabaru inna. Jangan khabarun ya. Khabaru inna. Itu mudafudu filih. Nggak boleh bertanya khabarnya. Khabaru inna. Khabaru inna. Marfu'un. Iya. Wa'alamat rasmi azamatu fi akhiri. Naam. Taib. Kemudian. Kemudian apa? Wa jumlatu inna wasmiha wa khabariha. Hakada. Wa jumlatu inna. Inna. Inna wasmiha. Wa khabariha. Fi mahalli jazmin jawabu syarti. Jawabu syarat. Iya, jawabu syarat. Iya. Iya, jawabu syarat. Jawabu syarat. Iya. Karena jawab syarat itu hukum asalnya adalah majzum. Sebagaimana fi'il syarat hukumnya majzum. Tapi kalau dia bukan fi'il mudhari, nah, seperti fi'il madhi, maka i'rabnya mahal. Demikian juga ketika jawabannya adalah bentuk apa? Bentuknya jumlah ismiyah, maka i'rabnya i'rab mahal. Sebagaimana di halaman 123 situ diungkapkan. Bisa dirujuk kembali. Atau di apa? Afwan, di 124 ya. Di atas. Rokom tis'ah nomor 9. Nah, mahali jazam. Itu aturan untuk mengi'rab jabatan kata. Anak. Iya. Taib, ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bu Irfan di Bandung. Barakallahu fik. Taib, alhamdulillah sudah selesai dijawab. Dan insyaAllah kita berikan satu kesempatan kembali di kesempatan malam ini di nomor berikutnya 18 di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Ahlan ya Abu Salma. Ahlan bik. Ahlan bikum Ustaz. Barakallahu fik. Wa fikum barakallah. Tayyib tafadhal ya. Abu Salma iqra. Fatam 13. Samin asharan. Samin ashar nomor 18. نعم نعم ما تزرع تحصد ما تزرع تحصد هي ما تزرع تحصد هل هذه الجملة صحيحة أو خطأ صحيح صحيحة هل هي بحاجة إلى إدخال فاء أم لا لا لا لماذا لأنه fi'il mudhari. Ya, lianna jawab syarat fi'il mudhari. Jadi tidak perlu masuk fa di sini. Ya. Ma tazra tahsud. Jayyid. Tayyib, tarjim. Abang siapa yang menabur, maka ia menuai. Barang siapa menabur, maka dia menuai. Baik. Antum dari mana? Asli? Apa, Ustaz? Apa? Antum asli dari mana? Sambas, Ustaz. Hah? Sambas. Sambas, ya. Iya. Menabur itu bahasa Melayu, ya. Baru saya teringat kembali. Baik. Siapa yang menabur, dia menuai. Masya Allah. Masih teringat bahasa ini kembali, menuai. Taib, kemudian ingin saya bertanya, ma ini untuk berakal atau untuk yang tidak berakal? Lekal akil. Kalau gitu kenapa siapa menabur? Apa-apa yang ditabur, apa-apa yang menabur, maka ia menuai. Maka ia menuai. Tapi di mana kata ianya? Di mana kata ia? Coba perhatikan itu fi'il itu. Tazra' tahsud. Itu tazra' atau yazra'? Tazra'. Kalau tazra' itu... Apa yang engkau tabur, maka engkau akan menuai. Apa yang engkau tabur, maka engkau... akan menuai. Iya. Tabur maksudnya apa? Menanam. Ustaz. Menanam. Iya. Apa yang kau tanam? Akan memanen. Engkau memanen. Iya. Apa yang kau tanam? Engkau memanen. Iya. Atau apa yang kau tanam? Engkau pula yang memanen. Taib. Iya. Jayid. Ma ini, ma apa tadi? Syartiyah ya, adatus syart. Dari mana tanda adat ma itu? Karena ma ini banyak ini. Ada ma istifhamiyah, ada ma mausulah, ada ma nafiyah. Ya. Karena setelahnya fi'il. Apa? Karena setelahnya ada fi'il. Ada fi'il. Tapi ma juga bisa. Ma nafiah masuk pada fi'il kan? Ya. Ma asyurabul gahwa. Ya. Nah di sini. Ma syartiyah ini. Kena di situ ada jawabnya. Mana jawabannya? Tahsud. Iya. Sekalipun tidak ada harakat. Apalagi sudah ada harakat. Iya. Maka mudah sekali untuk mengenal bahwa ma itu ada isim syarat. Ya. Itu apa? Fi'ilnya baris sukun, majzum, dan jawabnya majzum. Situ tazra' tahsud. Ya. Ada jawab syaratnya. Tapi kalau dia ma nafiyah tidak ada jawab syaratnya. Dan fi'ilnya pun tidak majzum. Ma asyrabul qahwata. Saya tidak minum kopi sekarang. Ya. Ma asyrab, karena ma masuk pada fi'il mudhari itu menafikan waktu hal khalis murni waktu sekarang. Ya, jadi saya tidak minum kopi. Kapan? Sekarang. Ya mungkin karena lagi suara lagi apa? Serak. Ya, tenggorokan lagi sakit. Ya. Bukan berarti tidak suka. Nah, itu ma masuk pada fi'il mudhari. Sudah kita ungkapkan ya beberapa temuan yang lalu itu. Nah di sini ma itu ma syartiyah. Itu isim ya, ma tazra tahsud. Halo? Ya, paham. Jadi apa kedudukan ma di sini? Ma ini kedudukan sebagai apa? Maf'ul muqaddam. Maf'ul bi muqaddam. Karena tazra itu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Ketika maf'ul bihnya tidak disebutkan setelahnya, berarti maf'ul bihnya apa? Nah, dulukan. Nah, kenapa dulukan ma ini? Karena syarat itu sama seperti istifham, mesti dia terletak di awal. Tidak bisa tazra' ma tahsud. Ya. Mesti dia terletak di awal. Ya. Jadi ma syartiyah, itu dia isim. Bisa kedudukan sebagai mubtada, bisa kedudukan sebagai maf'ul bih, Iya. Pokoknya syarat, kalau dia isim syarat, ya bisa kedudukan, bisa dharab. Nah, tergantung bentuk kata. Nah, di sini ma itu adalah isim. Nah, dia sebagai maf'ul bih muqaddam. Kerana tazra'nya tidak ada maf'ul bihnya. Berarti ma itulah sebagai maf'ul bihnya. Ya. Jadi, ma tazra' tahsud. Ya. Jadi, bagaimana mengirapkannya? Ma adatu syartin atau ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Tazra' tazra fi'lu syartin wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jismihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta tahsud jawabu syartin majzumun wa alamatu jismihi as-sukun. Ya, kemudian wafailuhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Selesailah. Baik, ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Salma di Sambas. Alhamdulillah telah menyelesaikan dari pertanyaan man tazra tahsud. Iya. Mungkin kita cukupkan ya. Naam, insyaallah. Ya, insyaallah nanti ke depan kita lanjutkanlah. Ya, walaupun kita tidak perlu terburu-buru menyelesaikan, ya, karena perlu kita pengulangan, perlu penjelasan, makin diulang-ulang penjelasannya, insyaallah maka akan teringat terus pelajaran ini. Insyaallah akan sulit untuk dilupakan. Ya. Tapi Ustaz, sebelum kami akhiri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami ingin sampaikan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan isim jamid, Ustaz? Sekolah khair. Isim jamid adalah isim ghair mushtaq. Ya, lawan pada mushtaq. Lawan mushtaq itu isim yang memiliki akar kata. Ya. Jadi, seperti isim fa'il, masdar, nah, isim maf'ul, sifat musyabbaha, kemudian isim zaman, isim makan. Itu katakan isim mushtaq. Nah, dia memiliki akar kata. Nah, cuma para ulama khilaf. Apa akar kata? Ada mengatakan fi'il madhi. Ada yang mengatakan masdar. Ada mengatakan masdar. Ya, masdar itu merupakan sumber. Makanya, masdar itu merupakan akar kata dari semua perubahan bentuk kata dan ilmu sarab. Jadi, fi'il madhi, contohnya akala, akar katanya adalah aklun. Maka disebut dia masdar. Ya'kulu, akar kata adalah aklun. Cuma akala ya'kulu bukan isim, dia fi'il. Ya. Demikian juga akilun, akar kata dari kata aklun. Ma'kulun, akar kata daripada aklun. Semua daripada masdar aklun. Maka dikatakan masdar. Ini menurut ulama Basriyah. Ulama Basriyin ya. Ulama Basrah. Yaitu biasa antara ulama Basra dengan Kufa itu banyak berbeda pendapat dalam hal ilmu apa nahu ya. Nah, ulama Kufa mengatakan akar kata adalah fi'il madhi, maka diletakkan di awal ketika tasrif. Nah, ketika kita merubah bentuk kata itu, pertama sekali disebut adalah fi'il madhi. Ya, fa'ala, kalau bentuk wazannya fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, sampai akhir tasrif isim makan dan isim alat. Ya. Daraba, yadribu, darban. Ma, tidak disebutkan awalnya apa? Darban, daraba, yadribu, daribun. Tidak. Tapi daraba disebut dulu. Nah, ketika perubahan kata, fi'il madhi disebutkan di awal, berarti itulah akar kata dari kata setelahnya. Ya. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas apa tidak membawa kepada apa pertentangan makna. Saya kira tidak terlalu, ya tidak ada perubahan makna sedikit pun. Hanya ulama berbeda dalam hal asal kata. Ya, tapi maka itu apa? Jadi itu isim mushtaq. Nah, kalau isim jamid itu bukan isim mustaq. Ya. Nah, seperti apa? Laisa. Ya. Isim mustaq seperti ardun, ya. Dikatakan isim jamid. Ini isim jamid, golong isim jamid. Dan itu seperti nabat. Nah, syajarah. Narun. Nah, dikatakan narun, digolongkan isim jamid, ya. Jazakumullah khair Ustaz. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan ayat dalam surat Al-Kahfi. Taib disebutkan famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Iya. Yang pertama tidak menggunakan ta ista'u, yang kedua istata'u. Iya. Wal farqu bainahuma. Itu maknanya sama, cuma itu li takhfif ya. Dibuang ta itu litakhfif, menunjukkan balagatul Quran. Iya, takhfifan. Itu banyak dibuang. Bukan hanya, bahkan terdapat dalam surah Al-Kahfi ya. Fala tastati. Iya, tastati. Iya, tastati. Iya. Dibuang ta. Iya. Itu pada takhfifan. Sama seperti kata yakana yakunu. Walam akun. Walam aku. Dibuang nunnya ketika jazam. Walam aku baghiya. Asalnya walam akun. Ya. Itu takhfifan. Ulama mengatakan apa? Untuk meringankan. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Terkait dengan penggunaan kata Rabb yang bermakna Allah dan yang selainnya. Bagaimana membedakannya, Ustaz? Sebagaimana ayat dalam firman Allah, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Naam. Rabb ini memiliki apa makna. Rabb bisa makna aja al-khaliq. Rabb bisa maknanya apa? Pemilik. Rabbud dar. Ya, tergantung mudhaf ilainya. Tergantung mudhaf ilainya. Nah, kalau mudhaf ilainya adalah Rabbud dar. Ya, dar itu adalah rumah. Berarti pemilik, pemilik rumah, bukan Tuhan. Ya. Nah, kalau Rabbul Ka'bah, berarti Allah, pemilik Ka'bah. Ya, tentu pemilik Ka'bah itu Allah, bukan manusia kan? Nah, jadi tergantung mudhaf ilainya. Jadi kata Rabb ini boleh digunakan tapi dalam bentuk diidhafahkan. Tapi kalau tidak bentuk idhafah, tidak boleh untuk manusia. Rabbun, nah, tidak boleh digunakan kata Rabb untuk manusia. Nah, maka dia boleh kalau diidhafahkan Rabbud dar. Nah, Rabbul ardi, pemilik. Anta Rabbul ardi, a anta Rabbul ardi, kamu pemilik rumah, pemilik tanah. Naam. Nah, itu boleh digunakan karena kembali kepada makna lugawi, karena makna Rabb itu adalah sahib, pemilik. Nah, maka itu digunakan untuk makhluk, diidhafahkan. Jadi Rabbul ardi, Rabbul bait. Bait itu maksud rumah. Tapi kalau dikatakan maksud Rabbul bait atau Baitul Atiq, nah itu maksudnya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khair. Jadi kalau tidak idhafah, enggak boleh digunakan untuk makhluk. Nah, di kadang-kadang dinamakan hanya Pak Rabb. Rabbu itu enggak boleh. Iya. Baik, jazakumullah khair. Demikian Mbak Aji di Kalimantan dan juga pendengar yang sebelumnya Aisyah dari Cermin Gresik. Semoga jawaban yang disampaikan Ustaz bermanfaat dan demikian wallahu taala alam sebagai ikhtitam Ustaz. Tayyib, jazakumullah khairan jazaa ala husni istima'ikum wa ihtimamikum bihadha ad-dars, fa insyaallah sanwasil insyaallah fi dars al-qadim. Wa jazakumullah khairan jazaa wa barakallahu fikum jami'an wa nakhtatim bidu'a subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.